Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dimuliakan Allah, masih dalam suasana berbahagia. Berbahagia karena kita dapat berkumpul bersama Handai Tolan. Berbahagia karena mungkin kalau tidak bulan suci, bulan hari raya ini, kita tidak akan pulang kampung. Berbahagia karena kita dapat bersenda gurau dengan orang-orang yang kita cintai. Berbahagia karena kita sedikit melupakan rutinitas kantor yang terus saja bergelantungan selama setahun penuh. Berbahagia karena mukmin mendapatkan kemenangan yang hakiki. Hari ini kita masuk pada ayat 70 dari surat Thaha. Fa'ulqiyas saharatu sujjada qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Lalu para penyihir itu merunduk bersujud seraya berkata, kami telah percaya kepada Tuhannya Harun dan Musa. Hati nurani tak dapat dibohongi. Itulah yang dapat kita ambil pelajaran penting dari pertemuan kita hari ini, bahwa para penyihir yang melakukan sihir dibayar dan dijadikan orang dekat oleh Fir'aun tidak bisa membohongi nuraninya. Nurani mereka sedikit tergoyahkan ketika Nabi Musa berkata di awal pertarungan, wailakum la taftaru ala Allahi kaziba. Celaka kalian para penyihir, jangan berdusta terhadap Allah, jangan melawan Tuhan, jangan mengingkari kuasanya. Mereka telah mulai goyah. Tetapi karena tipu daya Fir'aun dan para penyihir lainnya, mereka pun berusaha untuk bertahan. Tapi begitu Nabi Musa mengeluarkan tongkatnya dan menyampakkan dan berubah menjadi ular yang benar-benar ular, tidak ada kata bagi tukang sihir Fir'aun kecuali amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Amanna bi Rabbi Harun wa Musa. Kami beriman kepada Tuhannya Harun dan Musa. Kami menjadi mukmin. Keimanan yang terjadi karena hati nurani tak dapat dibohong. Mukjizat dan Al-Quran itu sudah cukup bagi penyihir dan manusia untuk beriman kepada Allah yang Maha Esa. Mukjizat Musa telah tiada. Al-Quran yang turun di bulan suci Ramadan 14 abad yang lalu masih ada dan masih kita baca. Tidak saja kita membacanya di bulan Ramadan yang lalu, bulan Syawal dan bulan selanjutnya, Al-Quran tetap layak untuk dibaca. Al-Quran tetap layak untuk dijadikan sumber inspirasi. Al-Quran bagi manusia sudah cukup untuk menambah keimanan dan keyakinannya kepada Allah. Sebagaimana mukjizat sudah cukup bagi penyihir untuk beriman kepada Allah. Sekali melihat tongkat berubah menjadi ular, sekali membaca firman Allah yang sungguh membahagiakan, kebahagiaan mana lagi yang dicari oleh mukmin? Kebahagiaan apa yang lebih tinggi dari kebahagiaannya ketika bersama dengan Allah? Di studio telah hadir Ustaz kita, Ustaz Fajrul Haq, akan mengkaji lebih jauh bagaimana kedahsyatan dari mukjizat Musa dan mukjizat Nabi Muhammad yang tertuang di dalam Al-Quran, sehingga penyihir Fir'aun berubah menjadi iman, sehingga kaum kafir Quraisy ketika mendengarkan Al-Quran, ketika Umar bin Khattab mendengarkan Al-Quran, berubah yang hatinya keras menjadi lunak dan menjadi mukmin sejati. Kami persilakan Ustaz Fajrullah. Ya, terima kasih kepada Ustaz Zainal Arifin. Ayat yang kita kaji saat ini adalah ayat yang betul-betul kemenangan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja Nabi Musa mengalahkan para penyihir Fir'aun, tetapi Nabi Musa alhamdulillah dapat menundukkan para penyihirnya, sehingga para penyihir itu betul-betul mengetahui apa yang dilemparkan Nabi Musa dengan tongkatnya itu adalah betul-betul mukjizat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diungkapkan dalam ayat ini, faulqiyas saharatu, kata-kata faulqiya itu adalah artinya dilemparkan, tapi karena ini para penyihir pelakunya itu sendiri, mereka itu seakan-akan dilemparkan menjadi tersungkur mereka di hadapan Nabi Musa untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari itu adalah yaumuz zainah, hari tempat berbahagianya para pengikut-pengikut Fir'aun, para orang-orang merasakan kebahagiaan di sekelilingnya, karena mereka merasakan hari berkumpul itu adalah hari yang sangat berbahagia untuk memenangkan apa yang akan terjadi. Ternyata dugaan para penyihir itu adalah berbalik, bahkan mereka mendapatkan kekalahan, sehingga mereka itu betul-betul sujud kepada Allah, kesujud tersungkur betul-betul menyaksikan ini adalah bukan perbuatan Nabi Musa alaihissalam, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan tersebut. Itulah yang menjadi keindahan di dalam ayat ini. Orang yang tadinya hidupnya dalam kesesatan, tidak mau tahu apa yang terjadi, tidak mau memikirkan apa yang diperintahkan Allah, tapi suatu ketika dia melihat sebuah cahaya atau petunjuk, kita katakan, yang mana dirinya tak mampu dengan apa yang ia ingin perbuat, maka dengan petunjuk itu dapat menjadikan diri seseorang itu terduduk ataupun tersungkur sambil mengucapkan keimanan mereka di hadapan Nabi Musa alaihissalam. Masya Allah, menjadi pertontonan yang sangat mengharukan sekali, sebabkan disaksikan oleh masyarakat umum berkumpul menyaksikan bagaimana kehebatan yang dimiliki Nabi Musa, karena Nabi Musa bersama Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan itu akan terus dapat ia dapatkan, yaitu Nabi Musa dapatkan, karena dia selalu bersama Allah. Sebagaimana Allah mengatakan, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sesungguhnya kalau kita ingin mendapatkan kekuatan itu, maka kita harus bersama Allah Subhanahu wa taala. Begitu sajana. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa bulan Syawal ini merupakan bulan kemenangan, kemenangan yang hakiki berdasarkan ayat 70 adalah ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah kita sampaikan sebelumnya, mukmin perlu berpenampilan bagus, tetapi sebenarnya kemenangan hakiki bukan terletak pada penampilan yang bagus itu. Keimanan kita, hati kita yang ikhlas dan lapang adalah awal dari kemenangan. Ditambah dengan pakaian bagus dan penampilan yang rapi, maka kemenangan itu pun menjadi sempurna. Di balik itu jangan ada dendam dan benci di hati kita. Hari raya, hari menjalin silaturahim. Kurangi musuh, perbanyak teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.